نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-18, bab maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal gulu bisolihin. قال المصنف رحمه الله تعالى وأن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda لا تتروني kama aturatin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa putra Maryam. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Faqulu Abdullahi wa Rasuluhu. Maka ucapkanlah, aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajah dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarah penjelasan hadis ini, qaluhu an Umar, dari sahabat Umar, huwa ibnu Khattab ibnu Nufail binun wafa musawwaran al-Adawi. Umar, beliau adalah Umar ibnu Khattab bin Nufail dengan nun dan fa Nufail dan ditaskir Nufail al-Adawi Amirul Mukminin. Beliau adalah pemimpin kaum mukminin. Ucapan Amirul Mukminin masyhur ketika zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar sebagai khalifah pertama, tapi tidak masyhur dengan sebutan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini masyhur ketika kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Wa afdalus sahabati ba'da Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah. Kita ketahui sahabat yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Yeah. Kemudian yang berikutnya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita perhatikan urutan kekhilafahan itu menunjukkan afdoliyah, keafdolan sahabat-sahabat tersebut. Abu Bakar afdol min Umar, Umar afdol min Uthman, wa Uthman afdol min Ali. Abu Bakar lebih afdol daripada Umar, Umar lebih afdol daripada Uthman, dan Uthman lebih afdol daripada Ali bin Abi Thalib, menurut pendapat yang rajih. Nah, waliyal khilafata asra sinina wa nisfan. Beliau memegang kekhilafahan selama 10 tahun setengah. Menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wasiat Abu Bakar ketika hendak meninggal dunia, bahwasannya yang menggantikannya sebagai khalifah adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Famtala'at ad-dunya adlan. Ketika masa khilafah Umar ibn Khattab, dunia dipenuhi dengan keadilan. Dia sosok pemimpin yang adil, sosok pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya. Wa futihat fi ayyamihi mamalik Kisra wa Qaisar. Dan ditaklukkan pada masa-masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kerajaan-kerajaan Kisra dan Kaisar, kerajaan Persia dan Romawi. Wastushida fi dhil hijjah sana salasi wa ishrin. Beliau syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Ya, kita ketahui tentang peristiwa pembunuhan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini terjadi ketika beliau melaksanakan salat subuh. Nah, ya, ditikam oleh seorang yang bernama siapa? Abu Lu'lu al-Majusi. Nah, seorang budak, ya, yang asalnya di Persia. Ketika ditaklukkan Persia, ya, ada seorang budak tadi, Abu Lu'lu. Nah, yang menjadi budaknya Mughirah. Ya, dia yang menikam Umar ketika melaksanakan sholat subuh. Ya, bukan seorang muslim. Ya, disebutkan Al-Majusi. Nah, bahkan bukan hanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat-sahabat yang ada di samping kanannya, samping kirinya, ditikam juga oleh Abu Lu'lu, membabi buta dalam menikam para sahabat Nabi SAW. Kurang lebih 13 sahabat yang ditikam olehnya. 7 di antaranya meninggal dunia. Bahkan tikaman yang sangat luar biasa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai ketika Umar diminumi susu, keluar air susu tersebut dari luka tikaman tersebut. Nah, Dan dengan sebab ini tidak lama, beberapa hari kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu, dan dimakamkan dekat dengan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sebelum meninggalnya, Umar ingin sekali dikuburkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka putranya pun Abdullah bin Umar datang meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Minta izin kepada Aisyah agar bisa dikuburkan bersama atau di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Aisyah ketika itu menangis. Kenapa? Dikarenakan Aisyah sendiri sebenarnya ingin memakai tempat tersebut sebagai kuburannya. Maka tapi kata Aisyah, pada hari ini aku akan mendahulukan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu daripada diriku. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun dikuburkan di samping makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kisah yang panjang kalau kita baca tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana keberanian beliau. Bagaimana kelembutan beliau, keadilan beliau. Ini sekedar biografi ringkas saja tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita bahas ini. Qauluhu la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa putra Maryam. Al-itra, makna itra, la tutruni. Itra mujawajatul had fil mada, berlebih-lebihan dalam memuji, melebihi batasan dalam memuji. Nah, tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam memuji seorang. Wal kadib fihi, dan juga kedustaan dalam pujian tersebut. Kadang-kadang seorang memuji orang lain dan pujian-pujian tersebut diiringi dengan kedustaan. Ini tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji. Qalahu Abu Sa'adat, seperti diucapkan oleh Abu Sa'adat dalam kitabnya An-Nihayah dan juga Jami'ul Usul. Nah, ini makna al-itra yang dilarang oleh Nabi SAW. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, dan janganlah kalian berdusta dalam memujiku. Nah. Wa qala ghairuhu, berkata yang lainnya, ala tamdahuni bil batil. Janganlah kalian memujiku dengan kebatilan. Wala tujawizu al-hadda fi madhi, dan janganlah melampaui batasan dalam memujiku. Yeah. Nabi SAW, walaupun beliau sebagai rasul pemimpin umat, tapi tidak menyombongkan dirinya dan tidak senang ya, orang-orang memujinya dengan pujian yang berlebihan. Ya. Tidak seperti kebanyakan orang senang mendapatkan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan. Bahkan ketika orang lain memujinya dengan perkara yang tidak ada padanya, kebanyakan orang senang. Ya, dipuji dengan pujian-pujian yang besar, padahal pujian tersebut tidak ada pada dirinya. Ya. Banyak orang yang senang dengan pujian-pujian tersebut. Disebutkan antum ini begini, antum ini begitu. Pujian-pujian sangat besar. Padahal tidak ada pada dirinya. Tapi merasa senang. Ya. Bangga diri dengan apa yang ada pada, dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Apalagi kalau pujian itu ada pada dirinya, tambah bangga diri lagi. Ya, ini kebanyakan orang. Nah, sehingga muncul sifat bangga diri, sombong dengan pujian-pujian tersebut. Maka Nabi SAW melarang untuk berlebih-lebihan dalam memuji. Qauluhu innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Ucapan Nabi SAW, sesungguhnya aku ini adalah hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, aila tamdahuni fataghlu fi madhi. Janganlah kalian memujiku sehingga kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Ya. Kama ghallatin nasara fi Isa alaihi salam. Sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Fadda'au fihi al-ilahiyah. Mereka menganggapnya. Ya, menganggap ketuhanan pada Nabi Isa alaihissalam. Ini berlebih-lebihan di dalam memuji. Nah, ya. Sampai Isa itu dianggapnya sebagai Tuhan. Nah, yeah. Walaupun berbeda-beda keadaan orang-orang Nasrani. Ada yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Ada juga yang mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Sebagai mereka, Isa salah satu di antara tiga Tuhan. Semuanya ucapan-ucapan kesyirikan. Dikarenakan sifat berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa alaihissalam. Nah, padahal Nabi Isa statusnya sama seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama ana Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Fasafuni bidzalika kama wasafani ya Rabbi. Maka sifatilah aku dengan itu. Sebagaimana Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatiku. Aku ini hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fakulu Abdullah wa Rasuluh. Maka ucapkanlah, aku ini adalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan kepada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi SAW sampai mengangkat ke derajat ketuhanan. Meminta-minta kepada Nabi, beristighosah kepada Nabi. Kemudian juga melakukan suatu ibadah kepada Nabi SAW. Ingat, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Abdun fala yu'bad. Maknanya hamba yang tidak boleh diibadahi. Setinggi apapun derajat Nabi SAW. Walaupun beliau afdalul khalqi, makhluk yang paling afdal, tapi kedudukannya sebagai hamba Allah. Yang namanya hamba tidak boleh diibadahi. Abdun fala yu'bad. Hamba yang tidak boleh diibadahi. Tapi di sisi lain, beliau pun sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh kita meremehkan Nabi SAW. Dikatakan beliau rasulun fala yukadzab. Sebagai rasul yang tidak boleh didustakan. Sehingga pertengahan. Tidak berlebih-lebihan kepada Nabi sampai diibadahinya. Tapi tidak juga meremehkan sampai didustakan berita-beritanya. Jangan seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam sampai mengangkatnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau salah satu di antara tiga Tuhan. Tidak juga seperti orang-orang Yahudi yang meremehkan Nabi Isa alaihissalam sampai menyebutnya sebagai anak zina. Sampai berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin pertengahan. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja. Kepada nabi-nabi yang lainnya pun, kepada rasul-rasul yang lainnya pun, mereka itu adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Di sisi lain, mereka pun sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh didustakan. Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Hamba yang tidak boleh diibadahi dan rasul yang tidak boleh didustakan. Ini sikap pertengahan terhadap para nabi dan rasul. Tidak seperti yang dilakukan orang-orang Sufiyah yang berlebihan kepada para nabi atau berlebihan kepada orang-orang soleh dan berlebihan kepada orang-orang yang dianggap sebagai wali. Sampai tawaf di kuburannya, meminta-minta ke kuburannya, bahkan beristighosah dan melakukan ibadah-ibadah ke kuburannya. Na'udzubillah. Fa'abal musyrikuna illa mukhalafata amrihi. Orang-orang musyrikin, mereka enggan melainkan menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang musyrikin. Mereka memilih untuk menyelisihi perintah Nabi. Wattikaba nahyihi. Melakukan larangan Nabi. Fa'addamuhu bima nahahum anhu. Mereka mengagungkan Nabi dengan perkara yang Nabi melarang mereka. Wahabarohum minhu, dan Nabi memperingatkan mereka. Ya, orang musyrikin. Ya. Mereka melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Mengagungkan Nabi dengan perkara yang Nabi sendiri melarangnya. Mengagungkan Nabi dengan perkara yang Nabi sendiri memperingatkannya. Wa naqaduhu a'dama munaqadatin. Mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penentangan yang sangat besar. Nah. Wa dahun nasara fi guluwihim wa syirkihim. Dan mereka menyerupai orang-orang Nasrani dalam sikap berlebih-lebihannya dan kesyirikannya. Benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Latattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sampai walaupun mereka masuk ke lubang dob. Ya, seperti biawak gurun. Tapi bukan biawak yang kita kenal di negeri kita. Nah, sampai walaupun masuk ke lubang dob. Niscaya kalian akan mengikutinya. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini sikap berlebih-lebihan kepada para nabi. Nah, ya. Sehingga menyerupai orang-orang Nasrani dalam sikap berlebih-lebihannya mereka dan kesyirikan. Wa waqa'u fil mahdhur, dan mereka terjatuh kepada perkara yang diharamkan. Wa jara minhum minal ghulu wa syirki syi'ran wa nasran ma yatulu 'indahu. Sehingga mereka terjatuh kepada sikap berlebih-lebihan dan kesyirikan. Ya. Dalam sair-sair mereka dan juga ucapan-ucapan mereka. Yang panjang. Ya. Kalau dipaparkan bagaimana sair-sair mereka. Bagaimana ucapan-ucapan mereka yang mengandung sikap berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Yeah. Buat sair-sair. Nah. Yeah. Atau solawat-solawat. Yang isinya kalau kita perhatikan. Sikap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Yeah. Jangan terbawa dan terpengaruh ya dengan bungkus solawat kepada Nabi, ya, padahal banyak yang di dalamnya ucapan-ucapan yang berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan Nabi itu tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurubu wa taqdi bihil hawaiju wa tunalu bihil hawaij rogoib. Nah, ini sikap berlebihan kepada Nabi SAW. Yeah. Melepaskan ikatan-ikatan. Nah, melepaskan berbicara berbagai macam kesulitan-kesulitan. Nah, ditunaikan haja-haja, kebutuhan-kebutuhan. Ya, didapatkan keinginan-keinginan. Ini pujian yang berlebihan kepada Nabi. Dan ini menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan didendangkan, dilakukan. Dijadikan sebagai suatu ibadah. Sebagai bentuk solawat kepada Nabi SAW. Nah, padahal tadi maknanya dan artinya mengandung sifat berlebihan kepada Nabi SAW. Sehingga jangan tertipu dengan bungkus tadi, solawat, solawat. Memang solawat itu perkara yang disyariatkan, dihasung kita bersolawat. Yeah. Bahkan disebut bakhil, ketika disebut nama Nabi SAW, kita tidak bersolawat kepadanya. Yeah. Islam mengajarkan supaya kita memperbanyak solawat kepada Nabi SAW. Tapi tentunya, yeah, solawat-solawat yang tidak mengandung unsur-unsur berlebih-lebihan dalam memuji Nabi SAW. Kenapa dikatakan Nabi sendiri melarang berlebih-lebihan dalam memujinya? La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa putra Maryam. Ya. Yeah. Jangan sampai kita melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita mengagungkan Nabi dengan perkara yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Dengan alasan mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, tapi terjatuh pada perkara-perkara yang Nabi sendiri melarangnya dan memperingatkannya. Ya, disebutkan, kalau dipaparkan, ya, ucapan-ucapan berlebih-lebihannya mereka dan kesyirikan mereka, ya, terhadap Nabi, ini pemaparan yang sangat panjang sekali. Wasannafu fihi al-musannafat, bahkan mereka menulis tulisan-tulisan padanya. Ya, tulisan-tulisan yang banyak. Nah, yang isinya tadi berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak syair-syair atau solawat-solawat yang mereka buat yang di dalamnya tadi berlebihan kepada Nabi SAW. Muncul salawat ini, muncul salawat itu. Yeah. Kalau kita tadi baca arti dan maknanya, ternyata mengandung sikap berlebihan dalam ucapan-ucapan yang ada pada syair-syair tersebut atau salawat-salawat yang dibuat-buat tadi. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nabi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.